dipun paringi sifat-sifat sing niku saking Allah langsung. Sampai-sampai pakol laba mongko ngolak ngalik ini bolak alik. Mergi sing-sing buati dhewe gak melok ngatur. Sing marane niku lak kadang-kadang kula jenengan sik melok ngolak ngalik niku lho. Nalika kula sampe sik ngelok melok ngolak ngalik niki karo sing nyekel loro. Dadi cenang-cenang ngoten kira-kira. Malah repot kabeh. Nek niki sing-sing sampe niku pun mboten ngerti napa-napa, pakolaba mongko ngolak ngalik sapa sapa al-haq al-mazkur. Ngolak ngalik ha ing api lan jawareh, ing api lan galbane awak, kaifa halih kaya apa ae sa'a ngersakaken sapa al-aliyul mazkur. Tapi tetep bingke batas olak ngali ini ku mesti fi mardotihi ing dalem kira-kira nggon ridane al-haq, ridane al-mazkur. Balu dalika mongko krono mengkono-mengkono diolak alik akhirnya ya khruju jadi metu apa zikru zikir oleh metu minggoiri takalupin kelawan tanpa di peksa-peksa. Kelawan tanpa di beban-beban dan mikir. Buat ini otomatis. Watamba itulan jadi bangkit. Muncul. Opo al-akmalu piro-piro penggawe. Tumindak. Bito'ati kelawan to'at marang Allah. Oleh bangkit tumindak. Nisyaton. Kelawan terengginas, rampil, semangat, cak-cak, sorana kok rasa-rasa, rasa-rasa ini. Salat, berarti dikongkan, malah budal disik. Adan burung, budal disik. Ini. Walang jatuh, dan ini yang penting. Walang jatuh dan enak, nikmat. Taat yang dilakukan terasa enak, amal yang keluar itu dinikmati betul, wamin wiri kalalin lan saking tanpa nopo kalalin iku nyendat-nyendat. Ora ana istilah nyendat-nyendat gak lancar terus kok seah ora tau. Wis tekrikan tani dijal malah lek perlu gak iso turu. Nikmat terus kok turu eman-eman. Eman-eman. Wong sing ngalami malam pertama niku wonten sairan krana eman-eman niku lho nggih lambake melek suwengi niku jare jiwa kok sampe piambake ngetokno sairan ngoten ya lailutul ya naumuzul wa subuhuki la tatlu'i ya naumu ya lailuhu wengi tu dawa sira. Wong sing dawa ya aja esuk-esuk se. Ya naumu nantu zu ilang sira. Ya suku he subuh lah tatmui aja teko dhisik. Iya, karena indahnya pertemuan itu maka dia enggak mau pulang. Sakjane Rasulullah Isra Mi'raj ning mboten kersa kondur. Tapi dikongkon marai, kongkon mulih tugas sakniki. Karepe ngono ning kene ya ora kok. Kuwi dhe mara tuwa njenengane bareng kok ning kamar. Metu-metu iki kok metu. Tapi kan fresh. Nah, keluarnya itu sudah fresh, sudah mengalami pertemuan hebat di situ. Itu. Mulane jadi naga, jadi enak. Walaupun seharian dia dibakar oleh terik matahari di tengah sawah. Tapi karena ini cuma dia tercinta anak yang mara tuwa. Nikmat saja. Nikmat saja. Bisa, senajan dia jadi apa. Karena sudah hatinya sudah menoto. Dia jadi tukang beca. Tidak pernah ngeresu loh. Nikmat, santai aja. Dia bangga kok. Diolak-alik, jadi tukang beca. Karena Gusti Allah, bangga. Aku mayar. Urun dalam kehidupan cukup. Nanggung mengayuh beca. dia menjadi apa saja. Kan dia hebat banget tak jadi. Ampun zaman gambarnya walau us, dikira jadi, engkau terus jadi priayi luhur, terus, iya, itulah cek. Cek pula dia, enggak, kamilah. Enggak, kamilah. Nah, nek sing, wong ini kulit pun masuk teng wilayah niki, mungkin metune, mungkin terus jadi, nabi wonten. Enten sing metune jadi wali. Wong wali niku jumke jadi renorno, enek sing wali sampai gak sadar jadi wali. Gak sabar kalau sakit gimana? Wong ngambon-ngambon melentere, menenge ngowah-ngowah. Nonton sing ngono-ngono. Nonton sing kon dhuwit terus nonton kados Uwais Al-Qarani. Ya Uwais Al-Qarani niku kale kan Nabi diceritakne teng para sahabat sampe penasaran. Akhirnya belum sempun konangan terus sedo. Niku dadi berpikir untuk makam ngoten iki terus kon delok lha kok konangan ya sedo berarti tugas biar. Lha tenan sing dados mujtahid mutlak kados Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku kekasih Allah sing ngurusi syariat. Kekasih Allah sing ngurusi tatanan. Enten sing kados Syekh Abdul Qadir Jailani. Enten sing yo gak lapo-lapo kon nyambut gawe. Enten lho. Wah, arep iki sing nyambut gawe terus. Enten. Ora butuh kalih nabi. Nabi niku sing digetol nyambut gawe niku enten. Nabi Ibrahim niku petani peternak. Sampai napa? Untane, sapine, wedhuse beribu-ribu. Puluhan ribu. Gendinya ini lah nyuguh tamu ini pun tak waduh satus. Ya buat nanti tamu susah malah. Sampai suatu ketika dia berkorban sampai ke waktu ini kebacot. Ini nya kalian dulu anak, anakku tak korbannya. Bunuh tak pernah apa? Sokot demeni teng Allah. Yang baik betul kan apa? Dulu anak kawulane Allah demangan kata ini. Kawulane Allah dimangan dia rasanya kaya nguri-nguri pitik sampean ngono terus iki sampean sawen nang ngono terus ngepuri piro ae gak kula lho lha nek jenengan nak mboten sampean sampean marai sampean pengen melok notal dadi nek ngepuri siti kok lak ditotol kono lho ya kula ngono lho nek kan Nabi Ibrahim pun menyatu dengan Allah pada suasana ketika terbakar itu sudah menyatu dengan Allah. Bahasa penak awang menyatu deh. Itu bahasa salah saja deh. Tapi penak awang ngerti ikulah. Maka wajar ketika Nabi Ibrahim lalu jadi wong kendel. Ora wedi sapa-sapa. Lan ora nyenengi sapa-sapa. Sampai diparingi derajat pangkat lakot khalilullah. Wong sing gak nyenengi sapa-sapa. Kejepun nyenengi gusi. Allah. Mulanya jenengnya wis kadung jadi kekasih. Jadi kira resikonya jadi ciri-cirannya lah ngerti ikul. Sampai dua detik lupa kepada Allah. Yusuf lupa lupa itu kan maten. Suatu ketika Nabi Ibrahim pas ngertos putrane Nabi Ismail lucu-lucune bocah. Itu sampai sak srut lali Gusti Allah. Ini Gusti Allah cemburu. Cemburu. Nah aku mandeng kowe malah gak ngereken aku malah ngereken Ismail iku gitu. Blen anakmu kowe. Nah, mulane daripada sampean mungkin kan beleh akeh-akeh ya ora usah seneng. Nek kula hitungane nafsu mesti ngoten, malah menakutkan. Ya tapi sampean kan enggak sebanding kenikmatannya orang berpacaran dengan pengorbanan yang sampean lakukan, sebenarnya enggak sebanding. Isih nikmat pacaran ini iki. Lha malah enggak terima. Terima udan panas ah kecil. Dilokne wong sak omahe tambah seneng kok. Enggak, itu kan itu seorang usahaku ya. Orang direken. Semakin banyak yang mengalami, semakin nikmat perjuangan itu dilakukan. Wani berat, wani betot, wani berosot, wani mencolot. Enggak. Nah, itu nih, terbakar dalam api cinta. Terus, pokoknya ente omongan nih, gila biar diomong nih, ngerti itu. Enggak. Nanti Ibrahim ngerti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang orang lain mengatakan berat, begitunya enggak ada berat. Kalau itu enggak ada. Sanggup ngerendet Jahat. Bro. Upama sampai posisine pas ora digawe bro niku, digawe sing model enten sewu, enten wali niku sing sak awak niku dirubung laler. Grendet laler to. Ngene iki dijiwang. Nek kene emat. Nek jare hari ngelangi pikir. Lalre sate ten kruntel niku jare Allah Allah aku melok seirama karo kuwi. Ben karena seirama. Saman dulu. Tukang nopo karawitan ya. Nek ngantuk-ngantuk ngoten lak ora tak ora kesel. Dadang-dadang tak bibi-bibi. Pokoknya panjake wayang pun jam 3 nang mbek rokok wis demel ning lambe mbek ngantuk-ngantuk wis nikmat mawon. Dene kuwi sae itu. Ngono lah, lek mboten nanti sampean jajal. Mulane lek enek uang pengen nyabu pengen napa narkoba pengen mendem kok nganggo biaya keliru. Wong teng cara mendem sing ora biaya kok. Yo ora penak to jajal. Itulah namanya anugerah. Zalika fadlullah. Zalika utawa mengkono-mengkono suasana hati dipenuhi oleh Allah sampai anggota fisik tubuhnya digerakkan oleh Allah yang baik-baik dan tidak ada hambatan sama sekali, itulah fadlullahi anugerah Allah yutu kang maringaken sapa Allah ing fadl ing anugerah mau iman ing wong biasa kang ngrasakaken sapa Allah ing iman wallahu taqisi Allah ku dzul fadli zat kang kagungan anugerah al-azim kang maha agung niku yo ora kena diri jenengan. Soal waktu barang betul sami lho nggih. Kadang-kadang ada sing orang memburu ke sana tapi enggak diberi oleh Allah. Tapi baru masuk berapa hari, 3 hari, 4 hari latihan pikir wis diyai. Omong wah rama dul. Wong aku sing wis melok torekoh puluhan tahun ora ora rasane ngono kok. Kowe sing bocah gek ngisuh kok wis ngaku-ngaku ngono ya. Betul kena, tapi betul kena uniki karte bisa lagi ya. Ya rasane. Ana aja sungguh banyak menawan orang tuh dihujat, perasaan dunia terus merah-merah, setruk, terus pas setruk itu, karena digaloknya lagi kan. Mana yang si hati-hati ya, sebola-bola hujat, maneman, itu lagi maneman. Daripada hujat mana, hujat awak itu, untungnya awak itu ya, pura karu-karuan lah. Gitu deh. Eman-eman nunggu, eman-eman lambu, tinggi ngalak-ngalak uang. Kau ngurusi cacat ngedewa sak pirang-pirang. Nenek ngeteng ngelak rukun. Ngurusi lagi rukun. Bucu lah kan, bucu itu enak itu. Karena lo bergesek gitu, alai sing itu. Bucu sing itu, kita alai yang ngelanang. Ya akhirnya orang rukun. Tapi coba, podo salah. Ya aku itu ya piro-piro ya, Masya Allah. Mesti itu ada ngangsu ngomong kado di kewajibanku. Lah kok bujuku kok ya gelem tanpa tak perintah umbah-umbah, tanpa tak perintah ngemui anakku, tanpa tak perintah mesti jadi lah ya. Kira-kira aku jadi wong lanang. Ah kok elek menyene lah ngoten. Sepurane ya bu. Dari sing wedok ngono lah ya aku iki wong wedok jan iki ora iso apa-apa, bapak iki kok ya ngerti. Aku iki urung jaluk kudu wis ditukokno. Kok ya pira-pira ben dina kuwi kok ya cek belanjane. Apa mau terus cuci kuwi ora ngono-ngono terus piye. Ya nek ketok atike ngoten sing didelok cacate dhewe. Lah iki kok dibuci iki kok cek salah terus karo wong lanang. Rasa hak ngoten ya. Ya rukun mare urung-urung mentang kalak dhisik. Sampean iso sugih modal kok bapakku. Ya sampean rene pun kontok-kontok. Ya dikira ngomong masyaallah jan. Bisa terjadi lanang diomongi ngono metu setan itu kan. Nduk kowe bot cangkem modal jeplak ngono. Wah kira sing wedok mendelik sing lanang mengkerik sesek kursi diangkat. Akhirnya terus jure terus mas, wes mas, aku pegatan, wes rame beranto yudo. Ini kemarin dipicu awal kan dari ketika dia lupa tidak mau melihat diri sendiri. duwe lambe ora tinggu zikir, duwe ati gak tinggu nglebokno asmane Allah malah sing ketok cacat-cacat yang banyak. Tapi lek iso ngoten mekira antene ra ternyuh masyaallah. Kuwi nek karo buku. Ngono ngono ngono ae Pak, ora apa-apa lah. Bodo-bodo rambut ana klambi ra apa-apa. Klambi ku sak akeh kok. Jadi sing ana ora ngono aduh lah kuwi wong lanang ya sumpah to lek kowe muni ngono kuwi. Lah terus piye lho kan? Wis ngene ae. Lah oleh ya gelang iki didol gitu kok klambi. Ya ketua itu juga lah betulnya itu masalah. Lu tau ya, ini apa awal saya ini kabeh ini, kabeh ini awal itu tau ngaji hikam. Awal saya ini belajar ngidap ibadah bareng-bareng. Soal apa kok salah-salah saya ini untuk menawa sampean jengkel mbak aku atau soalnya aku jengkel di sana diri si bareng-bareng saya ngapuro-ngapuronan. Sakit banget itu sama lah tentrem rumah tangga ini. Ini apa ya? Ini marah itu untuk diangah-angah ini dinyok. Kapan misalnya omahku apik dan kok tonggo kiko anu wes rewet niki mengke. Ngono pas arisan kanane nganggo gelang apik, gelang kok kroncongan sampe dangdutan. Iku krasa isin. Terus kelingan wong gara-gara bapake nek kenal lho rendungan gelangku didol. Meniku malah wayah nganu bocah aku gak podo mbuk kok anu metu. Iki tetep iku. Ini bolak-balik pemicunya Allah ya karena wali ya okay. Karena wali coba eling anugerah Allah sing liya lha sira-sira to wong sembarang ora njaluk karo Allah diparingi yo ngono lagi ya golek sing sempurna liyane bisa lara nek sing sempurna kok jangan kok ngarep-ngarep cinta sejati ini suami ya ngapusi Bu enggak ada cinta setia dari suami itu enggak ada. Muni bu, muni nduk, muni bujuku tersayang lah ning omah. Ning dalan nek katok cekak ya melengak kok. Nah, itulah di dunia. Kalau sampean mengharapkan kasih sayang yang kira-kira sampean sampai blukak, benar-benar disayang, sayangi Allah. Mesti sampean kelelep. Loh, ngoten lho, kula sayang kok sayange menungso. Apa serius? Lungge saya itu. Bapak-bapak kok boleh sayangi ibu? Alah, ada uang bapak disayang, enggak ada uang ditendang. Orang nendang minimal nyingkor, Pak. Nyingkor dijajari kok nyingkor. Mana terus sing diurusi gulunge. Bapaknya terus ngamuk. Terus pratong-pratong golek kontak sempet tau. Nggih, kono ketul lan apa kok tak jarno metu iku wau, digeta mureng-mureng kancing. Tak apa muka apa, tak kancing. Wes, yo konflik mawon. Coba sampean sing diharapkan, ini istri adalah alat. Suami juga alat. Saya diamanati Allah menjaga istri saya. Juga begitu pula saya sebagai istri diamanati Allah menjaga suami saya. Menjaga perasaannya, menjaga akhlaknya, menjaga suasana kondisi hatinya supaya terus bisa bersama-sama sapi serakit manut aturannya Allah. Ya nikmat. Ini mungkin anak gesek itu wajar, gesek itu bukuan, karena kok ya lucu, men itu gesek darah. Ya terus nampak penak. Sakit ngerti lagi lah, tentrem. Jadi jenengan hati ini buat terpenuhi oleh soal-soal yang remeh-remeh. Merah-merah dari situ kapan mungkin sakit nopo mengembangkan kerohanian panjenengan terekspresikan dalam bentuk gerakan rumah tangga sing sakinah sing anteng mergo nopo suguh niat ibadah ngulek sambel niat ibadah ngutek kopi niat ibadah umbah-umbah niat ibadah sing wong lanang macul ning sawang ibadah ning pasar ibadah karena kedua-duanya ini nanti akan menjadikan lahan untuk pamer, benar amalah pamer, tampil di hadapan Allah sebagai hamba yang menyelenggarakan amanat. Dan kerasa ditimbuni Gusti Allah terus, kan ya bangga. Bangga di situ ada kebanggaan terselip yang akan nikmat. Maka inna Allah sak temene Allah, iku ma'alazina sertane wong akeh, itakau kang kodut takwa sopo lazina, walazina lan wong akeh, kang utai lazina, iku muhsinuna podo agawe bagus kabeh. Ini akan selalu ada rasa kebersamaan dengan Allah. Bersamaan itu ya bersama. Walaupun sama nanti bersama itu bersama secara fisik dijejeri, mboten niku. Napa napa bersama niku lah. Nuwun sewu lah. Nek kon jenengan mboten bersama anaknya. Bapak-bapak sing isih bapak muda, bapak-bapak sing isih enom. Niku sik kadang-kadang bernostalgia nalika sik kebut-kebutan nom-noman biyen. Numpak sepeda motor banter. Niku mergo gak bareng anake. Coba pas anake bareng ning ati krengkrik roh anake isih cilik. Dia langsung gas mendek dhewe. Dhewe dhewe niku mesti otomatis niku. Kalihan anak isih cilik. Mulai meletek bareng mak tunggir jempal itu piye. Wis kasih ngebut. Dhewe dhewe aku lan jenenge lek rasa ditunggani Allah bersama Allah. Bersama Allah yang mesti sama ginggu toh. Perawan ini neko-neko. Anak-anak wani neko-neko, undat-undat, macam-macam lah bergosaman kerosan dulu. Orang takut kehilangan itu karena merasa punya. Dan apa merasa punya? Lah apa saman bingung-bingung orang melok dulu? Enggak ada gue? Enggak ada gue, jauh sebenarnya cinta yang orang melok dulu kok. Itu wajar, aku masih sekedar diamanati, dunia amanat itu nyampe, ya Alhamdulillah tanpa kangelan itu nyampe. Jadi ini terima pelem di sawati uang, ya beneran tau rasa ngeter nih udah teko. Ya logika-logika itu ini kira buat internatnya, buat itu sakit ya. Nuhun sewu, upamanya sama aja nuntut, perkara pelem, ngono ayo. Terus sama ngomong, ngalor itu diomong, anaknya Pak Noyo itu loh. Ujana kalau era karuan sampean niku mboten ngitung. Kelangan pelem tapi sudah menjatuhkan harga dirinya Pak Noyo. Niki nanti tumbuh konflik antara sampean karo Pak Noyo. Niki glone ati, krowoke ati, mangkle ati, jur timbule gak trimone kono, iku lek sampean biayai niku luwih larang niku katimbang pelem. Ya, tapi lek sampean gelem balik rajiun balik ke Allah. Bersama Allah. Lah apa? Aku ramelok nukul nih kok bingung-bingung. Apa? Ramelok nukul nih. Mesti jaga bibi aku. Tak likur jam itu. Tumbuh terus. Isi ngodot bibi aku. Bisa kita bisa waktu. Bisa nyawa ke makhluk egusnya. Lampak ya ben. Apa? Itu tentrem rumah tangga. Tentrem tetangga. Tentrem. Mereka semua latihan. Bersama Allah subhanahu. Saking latihan-latihan sing jatuh kini kuau saja ini namun teori-teori kecil ya, untuk mengosongkan beban hati. Kalau dijawab ya, sampai hati ini kosong. Salah satu sing ngebuk ini kuau saja ini rewil-rewil macam ini. Rewil-rewil sing saja ini kuau gak melok duit, kuau kerosong duit. Nah, langsung kebek. Jadi tengah mancul nih aku gak melok duit, kok terus hilang ini ya. Apa saman muni? Alah pelem aku ora melok duwe itu moro peleme ngaleh ora. Ora ya pancet ngriku. Ngono ge. Wong iki kok kadung dicetak ngriku kok lek pelem iki diamanate teng jenengan ya tetep-tetep ngriku. Lah mengapa kok sulit-sulit? Di situlah kalau kita bisa berusaha untuk mengosongkan itu dari hati, apa terlahir ya melok kosong. Wong yo ora. Nah, ten saman kroso urip gak melok duwe kok termati dadak ya ora. Nggih, Pak. Mboten kok termati dadak nggih mboten. Iku pun enten catetane dhewe kali Allah pun dicatah mati. Nek pancen rezekiku tetep dadi rezekiku, lek pancen ora, lah mbok tak ubro panggah keru aku. Nek sakit ngapa lek tentrem sesuai. Sampai pada tingkat contoh teng mriki dipun contohaken waqaf wasofallahu. Waqat wasofa teman-teman wis nyifati sapa Allah Gusti Allah qalba ummi Musa ing atine ibuke Nabi Musa. Ya ibuke Nabi Musa lek mboten salah asmane Safura. Kok Safura lek garwane. Ibuke sapa ya lali aku jenenge. Sing jelas bapake Imran. Nggih, bapake Nabi Musa niku nama asmane Imran. Teng Quran niku enten Imran niku kalih. Tiangnya beda-beda, betul lagi. Si setunggal Imran, niku Musa bin Imran. Sing nomor kali, Maryam binti Imran. Mana Imran niku dua anak loro, api-api kape. Anak lanang jadi Musa, anak wedok jadi Maryam. Nah, Pak Imran niki, ya tukang ngaji, betul malah. Itu tukang ngaji. Niki kanjeng Nabi Allah Ta'ala nyifati atine ibu Nabi Musa garwane Imran niku gimana dalika kelawan maknane mengkono-mengkono zikir sing sampai kosong pikoli ing dalam dawe Allah al-haqtu kang bener dawe bismillah wa asbahahu adu ummi Musa farigho wa asbahalan dadi apa fuadu ummi Musa atine ibu Nabi Musa iku farigon kosong. Ini mana saya juga contoh tiang putri loh ya. Mana saya ngisau pikir disini kudunya tiang putri. Ini pikirnya tiang putri ini ku gelus. Ay farigon tegese kosong. Min kulisaiin saking sekabuan suwici-wici. Ila min dikri Musa. Kejobo saking zikir ing Musa. Jadi sing kebek tenatine niku mung Nabi Musa tok. Fakadat mengko meh-meh. Sapa Ummu Musa iku antub dia. Yen to apa iki? Ngetokaken, nglahiraken. Yen to nglahiraken sapa ibuke Musa duwi kelawan ngomong Musa min ghairi qasdin kelawan tanpa disejo min hasaking ummi Musa disejo li dikrihi maring nyebut Musa wala tadbirin lan tanpa ngatur-ngatur ben eren balkana bali ana apa tarkuha ninggale ummi Musa iku litasrihi krono ninggal litasrihi maring ngetokaken dipikirnya nyebut Musa oneku sobron krono kesabaran bima kelawan barang roba tokang usnaleni sopo Allah kusi Allah ala kolbiha ingatasi atine ummi Musa litakuna supaya ono sopo ummi Musa iku minal mu'minun termasuk wong sing podo iman kabeh bima kelawan barang auha kang wis paring wahyu sapa Allah ilaha maring ummi Musa min qablu saking sadurunge iso nampa bisane Musa ing dalam kahanane Musa wa bi annahlan kelawan sak temene Musa iku minal mursalin setengah saking pira-pira wong kang bakal dadi utusan mula saking menika gambaran Nabi Musa ana ibu Nabi Musa ngene sak jane kok upo mboten kuat nempel. Niku pas dicemplung nonton kali kita nggih, Nabi Musa. Iku jane ya ora mental wong anak kok diculune ning kali piye to? Mentara kok yo bengok. Mah menawa niku ajeng diomongne tanpa sengaja ngomong niku anakku lanang lho. Tapi karena niku kali Allah Taala wayahe ditaleni ben ora ngomong. Ya ora ngomong. Sampai memang itu salah satu cara penyelamatan Allah supaya Nabi Musa mboten katut dipateni. Mergo undang-undange Fir'aun nalika niku peraturan-peraturane Fir'aun pokoke bayi lanang kudu dipateni. Mergo bayi lanang apa meneh kok Bani Israel bakal arep ngelengser kedudukan ku. Berdasarkan wisike dukun. Niki. Jadi krana purana ajeng ngetok niku kali Allah Ta'ala sajane ora muni Musa gak muni ngoten iku jane mon ngempet ngono saprot empet-empetan iku jane semanten iki wong sing kok kuat gak muni Allah ning cangkeme iku jane ngempet jane langsung kadung dikira pun mlebu niku jane mentala muni wis delok sapa Allah. Lah ana sing gak kuat nempet ngoten yo ditata itu wong tenan. Kados Al-Hawaj. Niku urusane gak kuat nempet. Nek pengen apa sing tak rasane diwruwu wong. Mulane sampe Siti Jenar pun bae, Siti Jenar gak ana sing ana Gusti Allah. Lan dadi fitnah. Karena ini ku omongan salah, omongannya salah. Tapi sing dirasakne niku enten. Ya, karena apa? Syah Siti Jenar mboten klebu teng kene ibune Nabi Musa, ora ditaleni oleh Gusti Allah. Jadi kebrojol metu. Nah, nalika kebrojol metu niku ya resikonya itu. Tapi kok terus alat-alat susah mergo dipateni wing perkara muni ngono, ora blas. Ora susah. Wis sampean niru-niru. Ngono niru wae arep niru, pateni wong tenan. Tumbale umpamane wis kadung bareng ngaji hikam terus kami Gusti Alan. Muni-muni ngene-ngene iki lak jare Gusti Allah sing gawe. Aku maling bareng iki sing gawe Gusti Allah. Nek kula sing dadi polisi kok tak jotosi ngene iki tangane Gusti Allah wae. Jadi ngaji tauke itu untuk pembenaran sesuatu yang salah itu enggak boleh. Lah nek kowe pancen wis yakin apa sing mbok lakoni elek kuwi sangka Allah, lek kowe pancen nganggo tameng kuwi ya apapun resiko ku coba tanpa kati sabar lan ora oleh berani awak. Ngerti lho saja nih. Monggo, sama narap maksiat monggo. Lek sama yakin bahwa maksiat itu diciptakan Allah dan ciptaan Allah harus pada sampean. Monggo tapi seluruh resiko sama najeng Rasulullah. Sampai seneng akhirat dijegurin neraka aja bantah. Sampai upama tonggo sama nekane kene ngelok nih sampean jadi wong kurang ajar, wong laknat aja mureng-mureng. Mergo sakjane sing muni laknat macam-macam ya kok Gusti Allah. Ngoten lho sakjane niku jenenge sumbut sembada. Lha nek sampean ora ngono ya malah gak sembada jenenge. Lek pas apik sajake nguntungno ndeke kabeh Gusti Allah iki bendeke selamat muni ngono. Tapi lek sing kira-kira ngrugekno ndeke aja anu ae ora sumbut. Nah, ketika niki perlu nene pokok di empat kali Allah ni. Nah, ibu enaknya di empat sampai buat nisa muni Musa Musa mereka pada diganti kebekeati ni, itu diganti wahyu. Lalu ada berita, wesa sabar. Dengan cara beginilah anakmu menjadi anak mulia, anakmu akan menjadi rasul. Anakmu akan menjadi pejuang top yang bisa melengser Fir'aun. Niku ibu umur diparingi ngertos rumiyin. Nah ini terus santai-santai mawon, akhirnya sabar, kuat. Nah, ini kan dosi ibu mana yang dua anak kok dicekelai rendang dikinter-kinter no kali. Ora di pondok nih, ora di madrasah nih, alasannya ngesak nih. Ngesak nih ini seahalit. Apa yang buat tumbuhnya ora ditolong nyamuk. Mbok tuh ngono ben bengi ya panggah bintul-bintul dicolong nyamuk. Ngono nggih. Sono mboten usah gimana menemen to anak niku. Justru ketika sampean berusaha niru ibu Nabi Musa, celah teng kali. Apa ya kudu kali ngoten maksudnya kali pendidikan, kali madrasah, kali pondok pesantren. Culne, wis ning kene ya diurus Gusti Allah, ning kene diurus Gusti Allah. Luwe apik aku nyurung ngendi donga ka omah. Sak mampu-mampu lek ana rezeki ya tak sangoni, gak ana ya sak ana belajar ning omah bareng-bareng. Sing ning pondok yang nerima, sing ning omah yang nerima, kiai ini sing didik yang nerima, insyaallah mengke tumbuh jadi anak sing saleh salehah, menjadi bocah sing tahan banting. Mugo niru Nabi Musa wene dicengkar mae dimong terus malah gampang ketularan. Ketularan kekurangane ibuke, ketularan kekurangane bapake. Ndek piye wong bapake cek dodol dua, anake nyanting isuke diapalno dodol dua niku lho kan. Niku nek sampean sakit nulodo niku mboten lek ilang anak di pondoknya kok ilang enggak sudahlah dia justru nanti akan menjadi orang yang tahan banting sing penting sampean yakin iki tak titip karo Gusti Allah nek sampean yakin ngoten masyaallah wae raja-raja Jawa sing kuna-kuna riyen dhewe duwe anak cilik ngoten malah ora dijelok teng istana padha ngongkon sinten mboten dibuak dengan ketatakane ati iki kok sok dadi wong mulya. Ngene enten nyatane nggih mboten. Moro-moro sok gedhe tuwa malah. Pas enek prahara, kratone niku kerajaane niku. Napa? Enek sing ganggu lho niku sing iso nyelesaine malah bocah desa niku lho gak ruwet bocah desa anake raja tenan. Anake raja dhewe lah. Ngoten niku sering terjadi. Lha niki sami kali niki. Nabi Musa niku anake wong Bani Israil. Di pinggirno karo Fir'aun, ternyata justru dari yang ditepet-tepet, ditekan-tekan itu muncul seorang tokoh namanya Musa sing akhirnya kenapa? Jadi kelilipe Nabi, jadi kelilipe Fir'aun terus di Mong Siti Asia, malah jadi tembong teng istana. Wabidalika lan krono mengkono-mengkono keterangan, keterangan sing pun niku wau yang Davi udah diketolak. Opal iskalu keruwetane paham ala dikang zakaro kang wis nutur hu ing iskal sapa Abul Is kala wau wawasulan oleh nyifati Abul Is bil azmi kelawan keagungan wawau tahwi iskal iku ijtima'ud dibdaini kumpule perlawanan loro, kosok balen loro, tiba di irroi ing dalam kawitane pendapat, sak kejahatan. Iya toh, adzikru wal waflahanu iya, zikir kok lalu iya. Sak kejahatan kawitane kok bertentang. Apa iya iso, zikir kok lalu. Ini wong sing zikir, sing zikir sing bener kok wong sing lalu. Ya wes. Salah. Lek niku dia ditompo mentahan salah. Tunggale enek unen-unen. Wong iki sadurunge salat wis salat yo. Nah, tunggale menunggu diomong mentahan itu kon salat yo mbok. Aku salah tok. Lah iso urunge salat wis salat. Niki lah omong daki-daki sing dadekne kebleduk. Mbok nek saurunge mangan kok gak mangan. Saurunge salat wis salat, tunggal omongan ya. Api-api wong salat kuwi sing ninggal salat. Ngene omongan ngono nah. Ngene mboten salat iku dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Api-api wong salat kuwi wong sing ninggal salat. Lho, ngaji sing ngene iki lho, Pak. Lek mboten ngati-ati pancen sok gampang kebledo. Yo ra, Bu. Wong nek ndang mengke lek ngrungokno pas tangi turu ngrungokno rekamane niki terus api-api wong salat ninggal salat terus riyut-riyut turu ndah. Ini jadi iskal namanya. Itu ini kesulitan pemahaman. Sebenarnya dimaksud wong sing wis sregep salat, masuki wilayah salat, merasakan nuansa salat, sampai masuk ke dalam kesatuan salat dengan Allah, maka salat itu jadi gak terlihat pada dia. Kaya gak sadar. Mulanya sampai salat, rong rekaat, semua itu aku sakit. Tapi tetap salat. Kok terus gak salat? Niku salat, tapi bagi sing mandangi diri niku, jadi orang salat. Tapi lagi omong-omongan karo Gusti Allah. Niku. Wa umau tawi dibdain. Iku adzikru. Lapal zikir. Wal ghoflatu lapal ghoflah. Wal ghoflatu anu zikri. Lan lali songko zikir. Ini juga bertentangan toh. Zikir digandeng karo. Lali songko zikir. Iku piye. Jadi kok. Lali terus hilang niku mboten dalem arep gambaran kuwi sampeyan jeneng lali terus hilang blas niku napa bare. Sing dimaksud lali niku pancen wis ya ora klebu teng hitungane rasa marang niku. Jane hakikate yo kesenten. Wa hadir ma'alim utawi iki pira-pira pengertian wal maraki lan pira-pira peningkatane pengertian iku layak ora bisa ngerti hakiki hak ko ikoha ing pira-pira hakikate hadir ma'abun sapa illas salikuna kejaba pira-pira wong kang padha suluk kabeh lho ngoten dadi pancen sing niki sing jomone pancen ngomone suluk dadi lek jomone lah kok ngomong ruwet-ruwet pancen nek kangge wong umum ngoten iki nggih diarani ruwet, tapi bagi wong sing masuk ke wilayah khusus-khusus itu ya bener ruwet, pancen lek ngono sajane mboten namung bab niki, bab liya kaya kathah. Bab liya kathah. Tunggale wong sing kadung menekuni soal elektronik ngoten. Seluk-beluk tentang dadane tip, dadane radio ngono. Niku ana bangsane istilah-istilah elektronik ini bagi wong sing ora ahli elektronik ya bingung. Ngono? Bingung. Ngapa iki? Konduktor, semikonduktor, induktor, ini apa tar. susu mentor. Nah, biasa itu orang di luar komentarnya gitu. Orang di luar elektronik dia akan ngomong yang macam-macam. Tapi kalau jekur di wilayah itu ya enggak masalah. Dia tahu seluk-beluknya. Ini min plus daerah meng kodo-kodo lahir tok. Min karo plus gak oleh gandeng, tahu krungu pancene ngono. Lha iku ana iki kados niki alat sing dibur kamen iki. Lha iki ora nek kabel kok iso nyetrum yo. Oh, kok ora mare ra rong ilmune kok. Ora nek kabel kok iso nyambung yo. Iki anu aja ngono, urung ro urusane kok melok-melok ngatur. Utowo niki kabel siji kok dicepno gak konslet ta iki. Gak ngerti hakikate yo ora dadi siji kuwi pandangan nek pemisahe. Ini kalau yang pun menekuni di situ orang yang suluk di bidang elektronik, maka dia akan tahu banyak hal tentang suluk-suluk elektronik. Sementara itu mungkin bab pertanian. Bapaknya apa tau Pak Telaran? Di rumah selaran di hutan. Terus itu cap-cap-cap-cap pula uwes. Wah, ini lah orang semua ahli tani ngomong-ngomong. Masuk ahli tani yang jelimut barang ini, golek panata mongsa barang kok. Itu hutan berkudusunan paing. Wah, ini barang ini. Itu pengalaman dari orang dulu yang punya masuk di wilayah seluk-beluk pertanian memang ke situ. Ngoten lho, Bu. Sampai ditumbang iki ngemase kudu ngene lek sing sak niki insinyur sing sak niki kan ditumbang. Ini jarak harus sekian senti antara tancepan yang satu dan tancepan yang lain karena untuk pemerataan hara dan macam-macam. Itu suluknya orang bertaninya. Pasti banyak poin-poin apa istilah item-item persoalan-persoalan sing nunggu wong sing mboten suluk iku ngruweti lho iki wajar. Wajar. Apa meneh iki iki dereng bab wong sing kadung kesengsem jatuh cinta mah malah ruwet, Pak. Sasung perkara sapu tangan ngene jeneng. Diumbah, diucap, disetrika, dilempet apik. Iki jadi sing ora berkepentingan soal sapu tangan iku yo. Gobong lho terus. Gede deh, nggak ngerti bahwa itu ada makna yang luar biasa, makna yang luar biasa. Kadang sekitar selamat ulang tahun, mana pak? Semoga panjang umur dan terisar panjang umur terus titik-titik. Jangan lupa, aku cinta padamu. Alah, iku jenenge kartu ucapan selamat ulang tahun. Jadi penting banget. Padahal bagi ibu dianggap sampah di saponi. Ayah dikulegulai. Dimau. Gini-gini deh. Jadi ya orang usah sama itu lah. Mesin penting ini aja sama itu. Apa tuh? Maju urusan ngono diomong ini. Ya segelem tau, segera gelem ya wis. Segera gelem ya wis. Jadi banyak seluk beluk salik. Ini boten sami kalau sing boten salik ngene wong suluk niki saged ngertos niku. Lah carane ngerti piye? Apa carane ngerti terus di jekte sitok-sitok. Boten ngertine wujudanan. Wujudanan kelawan nemu rasa. Wujudanan niku nemu rasa. Ya mare nemu rasa temanan. Napa yo iso? Ya marai wong sampean jek ning jaba takok apa yo iso. Nyatanake sing iso ku. Iya tak? Enak wong sirisiran sampai ngengkleng kenapa ya iso ngelilung nyata nake sing jungeng ngelung tak ya? Enggak, enak sing iso ngengkleng kenapa kok iso ngono? Oh jembo tak kena kena apa? Memang itulah alamnya. Lho ngotan wal ulama sing ngerti ini aku salik nomor loro wal ulama ulama bila dudu ulama majelis ulama dudu ulama nah dudu ulama dudu ulama mergo dijuluki ulama mboten, tapi ulama sing memang dia punya esensinya ulama. Ulama bila wong sing ngerti Allah, oleh ngerti mangan apa imanan kelawan iman wa tasdiqan lan ngandel. Ngerti ngoten iki. Mulane fa iyyaka. Monggo wedi sira wa takdhiba serta ning gorohaken. Kamu jangan lalu goroh. Allah. Apa ngetubrus ora omongane wong kurang kalian. Apa meneh terima ngoten. Sampane kadung getol. Wong sewu wong getole getol dadi botoh lurah. Dadi botoh lurah dan tau seluk beluk tentang pencalonan lurah. Dene iso ngono kok. Wis to? sesuai ini bidingnya kacak sakit. Orang itu kacaknya betul lima. Jadi soal totoan itu soal totoan kalah menang. Ini soal kacak-kacakan. Baru sampai itu jelibet lagi. Ini bagi sampean sing ora ahli botol. Ya apa ngono jebras. Ini sama nurung-nurung wis muni ngono ya ora ora ngira iso dadi botol sampean. Ngono ya. Nurung ngono lha semane aja sampai goroh ne. Ngono aja pisan-pisan gorohno bi ayatillah kelawan pira-pira ayat-ayat Allah karena itu masuk dalam ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang belum terungkap. Karena kita terbiasa berpikir tentang sing bangsa sawah, ngomongi sing bangsa duduk sawah ya orang lho, tapi ku kabeh kebadean. Kulon jenengan sing jadi wong lanang, ngomongi rasane wong wedok gak run. Terus bojo sampean dhewe. Iya kan? Kadang-kadang ibu ini juga jengkel ya kalau jenengan. Bapak itu kok gak paham-paham tuh ya. Ya, karepe ibu iku jane ora usah diomongke mbok pahammu. Ngira? Ngira Bu ge. Ya tapi jenengan mboten ngomong napa ge paham bapake wong. Bapake lek gak diomongi ra ro. Kok ditunggu perasaane to ora krasa-krasa wong lanang niku kadang-kadang yo tumpul. Padahal jane wis ngenteni gak mau. Bu bapake gak kelem malah beda maca koran. Iya ta aku arep ngomong yo isin gitu lho. Ini peninggalan usah bu, rasa isu-isu. Saman kalau belajar paham wong lanang, tiba-tiba wong lanang lagi dibit ngono ora. Ora patek duwe rasa wong lanang. Mulane enten ini kok napa? Wong wedok niku syahwate songo akale siji. Lek wong lanang syahwate siji akale songo. Lha kok gak padha? Padha kok niku. Padha. Wong lanang iku syahwate siji, akale songo. Akhire akal niku untuk mencerminkan syahwat yang satu. Jadi akhire syahwat itu tampil sendirian. Nah, sebaliknya perempuan itu syahwatnya 9 tapi akale mek siji. Jadi syahwat songo niku tampil siji tok. Mulane dadi kuat. Lah sing wong lanang jadi apa tak kuat cuma karena pinter mencolot karena mencolot terus jadi kaya wong kuat gitu. Itu keadilannya Allah. Mengapa ge? Sampai nampun nun saya lek pas ibu nangis, pak ge, nangis susah sengsak. Jadi menurut saya ini perkara sepele. Tapi bagi ibu itu perkara penting aja apa pun itu. Wah perkara ini macam tangis aja ngono. Sama noraro rasanya wong itu wong sama duduk beda. Gila. Salah tutup itu aja kesusun itu. Ya belajar bayang no. Jadi susah. Mulai salah tutup itu. Okay. Tapi aja pisan-pisan zaman goroh nih. Apa yang diomong nih wong wedok. Tenang lor hati, tenang mas. Pokoknya. Ngipi-ngipi diwayuh. Ngipi-ngipi diwayuh. Itu tangi turun. Segelap itu. Padahal gitu, sama kayak telengang. Apa tuh buahnya apa? Apa? Ustaz Yesus bisa dikau, bisa dikau. Yang tiba ini gue nangis seperti koroi pen. Padahal diwayo ini gue maknanya buatan mesti diwayo bu, ngeimpen, wayo impen. Gue impen tengwayuan, gue kerjaan bu. Bapak sama ngipi diwayo, tangi turu aja nangis gue mawan. Berarti bapak iki arep oleh tambahan pekerjaan. Ngoten lho. Mergo sanepan teng impen karo teng kenyataan mboten sami. Mboten sami. Lha kusus nangis lha sing bapak-bapak niku gak ro larane wong diwayo. Iki ta Pak, aman larane atine wong njuk diwayo niku masyaallah, Jon. Kula mawon gambarnya mboten iso. Ya aku salah tuh. Pinginnya lah iso wayo ya, jadi larane piye ora iso lah. Sakit yang seperti itu dengan kebanggaan laki-laki wayo niki sakit dipadukan. Lah napa nggo dikandani itu sakit kalau kedua-duanya meninggalkan kepentingan sakit lah. Mari coba mampu gak sing lanang-lanang niki leh wayuh itu tidak kepentingan? Napa saged leh nolak wayuh niku tanpa kepentingan? Nek sing sitok leh nolak wayuh tanpa kepentingan karena memang ya enggak ada kepentingan apa-apa. Begitu pula kini ingin wayuh juga enggak ada kepentingan apa-apa, akhirnya los. Sing jadi soal bukan soal wayuh dan tidak wayuh, tapi ki penghargaan Allah terhadap kehidupan saya. Jadi ini kan ya akhirnya jadi omongan sing Allah pengusaha ngono. Lah, lek sampean niku apa yo iso ngono jenenge takdir. Lek takdir berarti sampean gak percaya karo ayate Gusti Allah. Makane bahwa Allah bisa membuat gitu maksudnya. Lek Allah bisa buat gitu ya jadi ingkari to. Lek kowe sampe ingkar fatakuna mongko ana sapa sira iku minas sunni termasuk wong sing budek al-budni sing bisu dulu mati yang dalam kegelapan hatimu sendiri. Nah, aku bilang yang balik ya. Jadi, nopo-nopo yang diceritakne pengalaman-pengalaman kerohanian dening para ulama, khususnya ahli tasawuf, ya, ahli tarekah, itu jangan kesusu diingkari. Karena itu salah satu bentuk ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin-mungkin, kalau panjenengan dipunparingi, manah ingkang saged saestu-estu, ngraosaken ayatipun Allah kala wau. Monggo kita tutup kanjeng dumugi sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al khayru kullu Allahumma ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته